Kisah Rasui-Rasui Pasai Limong. Tema, nasidro ureng agam nyang nanjih Ananias, ureng nyan ngon purmohjih nyang nanjih Safira, awak nyopih jipublocit saboh kebung tanoh atrajih kedro. Peng haseyum tanohnyan, setengoh jipeguna kedrojih, dan nyang lain jijuk ubak rasui-rasui. Jipubut hai nyan, ngon jitepu le purmohjih kedro. Tema, Petrus jipegah bak ureng nyan, Ananias, pakon gata pebiu ible jikuasa ate gata. Sampo gata mesulet bak roh Allah. Ngon cara sengap-sengap gata ten ke gata kedro si tengau ni bak hase gata publo tano gata. Tanonyan atra gata si golom gata publo. Dan oh kalek tanonyan gata publo pi, pengnyan pi mantong atra gata. Tema pakon nama kesut lam ate gata ke gata pubut yang lagenyan. Kan manusia yang gata penget tema pau tu Allah. Menanji dengo tutu habanyan le Ananias, jihnyan laju rebah dan mate. Mandum ureng yang jidengo ke hai kejadiannyan, jut ke temakut. Tema le ureng-ureng muda yang teka jejak bungkuh mayat Ananias, laju jiba ulua ke jejak tanom lam jerat. Na kira-kira lejem ohlehnyan, perumoh Ananias laju jitamong. Inongnyan hana jitepu, punyang ban terjadi. Petrus gepegah bak inongnyan, cuba gata pegah bak ulon, puke tano yang gata, dan lako gata publonyan sidup nyo yumji. Butoy, nyan yumji. Jawab perumoh Ananias. Laju jipegah le Petrus bak inongnyan, pakon gata dan lako gata kasih pakat ke gata ujo roh Tuhan. Dengok ke, ureng-ureng yang kubu lako gata kajigisa. Awak nyan jiba gata ulua citema. Wate nyan citema, perumoh Ananias nyan rebah dan mate di ke Petrus. Dan wate ureng-ureng muda nyan jitamong, laju jikalon le awak nyan inong nyan ka mate. Laju le awak nyan, jiba mayat nyan ulua, dan jikubu bak bineh jerat lako ji. Ngon lage nyan, mandum ureng-ureng yang mu iman nyan, dan ureng-ureng yang lain, yang jidengo ke hai peristiwanyan, abih temakut. Sabab pelayan rasui-rasui, jai tat-tat but-but yang ajaib terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ngon siate awaknyan laju jimu iman, dan megumpui bak seramo Nabi Sulaiman di bait Tuhan. Dan ureng luar, hana jijit jak bak tempat ureng-ureng mu imannyan megumpui. Tema, ureng-ureng meimannyan lumpah tat jihormat le masyarakat. Dan makin trip, makin metamah jai ureng-ureng yang meiman ubat Tuhan. Bah ke nyang agam menancit nyang inong. Ngon lagi nyan keadaan jih, kajut lagi nyo bago. Sampo bubena ureng-ureng sakit, jikebah atuh tempat eh, atawa atuh tika laju jiba ubat rot. Mangat awak nyan si hana-hana jih, hasil jemeturi ngon Petrus. Menyo Petrus jejak rotnyan. Meron-ron manusia jiteka nibak banda-banda yang naban sekeliling banda Yerusalem. Awaknyan laju jiba ureng-ureng yang sakit dan yang jitamong le roh-roh jehud. Dan mandum ureng yang jipepulih le Petrus nyan. Ake jih, imum agung dan mandum murid-murid jih, nakeh kaum Saduki. Kajipepun penakaru sabab awaknyan bingik ate. Rasui-rasuinyan laju ji drop, laju ji petamong lam gelap biasa. Tuma, oh wate malam, sidro malaikat Tuhan laju gejak, pehah mandum pintu-pintu penjara, laju gepetebit mandum rasuinyan ulua. Malaikatnyan gepegah bak rasui-rasuinyan, jak ke gata dong, baet Tuhan, dan gata pegah ke, bak mandum manusia ke hai udep baronyo. Tema, le rasui-rasuinyan pih geturut punyang ka gepegah le malaikatnyan. Ban subuh tat, awaknyan kajijak bak bait Tuhan, dan laju jipepun semubut di sinan. Bawatenyan, imum agung menancit ngon murid-murid jihnyan, jijak kenan. Laju jipuna sidang mahkamah ngon mandum pemimpin Yahudi. Ohlehnyan, jiu laju bak gop, mangat jijak cok rasui-rasuinyan na lam gelapnyan, kejibajak menghadap awaknyan. Tema, wate ureng-ureng yang kenong yunyan, teruk ubak rumah gelap, awaknyan hana merempok ngon rasui-rasuinyan di sinan. Ngon sababnyan, Awaknyan laju ji gisa. Laju ji lapor hainyan ubak mahkamah. Ate kamu truh ubak rumah gelap. Tuin awaknyan ubak mahkamah. Laju kamu ngin pintu kamar penjaranyan terkunci lagi sot yang ka. Dan pegawai-pegawainya tengah menjaga-jaga bak babah pintu. Tema wate kamu pehah pintunyan, hana merumpok ngon kamu mesti dropi di dalam gelapnyan. Wate panglima nyang kawai baik Tuhan dan imum-imum ule jidengo pu nyang jilapornyan, awaknyan bingung ke hai rasi-rasinyan dan temakut temapu nyang hasil terjadi. Olehnyan teka sidro ureng agam jibaha banyo. Dengar, ureng-ureng yang tengku-tengku tun lam gelapnyan, jino nyau tengah jipubut ureng rame lam bait Allah. Banji dengo habanyan le panglima nyang kawai bait Tuhannyan, menancit ureng-ureng kawai ji, laju jijak cok rasi-rasi nyan lom. Tema awaknyan hanangon cara paksa, sabab awaknyan temakut ke ureng rame. Paji tepu le ureng rame nyan, laju ji gelawa awaknyan ngon bate. Rasi-rasi nyan, laju ji petamong jak muhadap mahkamah. Laju le imum agung, ji periksa rasi-rasi nyan. Imum agung nyan ji pegah. Ka kamu tam ngon kruh bak gatanyo, mangat bek gata pubut ke hai ureng nyan. Tema jinonyo, cuba takalon. Pu nyang ka gata pubut, gata pedakwah pengajaran gata nyan ban Sabah Yerusalem. Dan gata pih kena gata tuduh, bahwa sabab le kamu ke ureng nyan mate. Petrus dan rasu-rasu yang lain laju ji jawab. Kamu mesti kamu setut Allah, bukan kamu setut manusia. Isa yang gata salibnyan, kage pu udip lom nibak mate le Allah indatu getanyo. Dan Allah kage beri bak gopnyan kedudukan dan kekuasaan yang manyang sibagau pemimpin dan peselamat. Mangat bangsa Israel tebri wate ke metobat nibak desya-desya ji dan metemeh keampunan. Kamu ke saksi-saksi hai mandumnyan, kamu dan menancit ngon roh Allah ke ureng-ureng yang setut perintah gopnyan. Wate anggota-anggota mahkamah agamanyan jidengo habanyan, awaknyan bengeh tat-tat dan awaknyan kasih pakat keji pemate bubena rasu-rasuinyan. Temalam kawan anggota mahkamah agama nasidro ureng Farisi yang nanjih Gamaliel. Urengnyan sidro gure agama yang paling jihormat le mandum ureng. Ureng jidong dan laju jiu putubit ulua mandum rasu-rasuinyan sikejap. Olehnyan laju jipegah ubak mahkamah agamanyan. Sedara-sedara yang ureng-ureng Israel, pika peget-get ke haipa, yang keenak gata pebet atau orangnya. Sabab yo ilih kalah teka tedas, yang dianggap druji ureng raya. Sampo nak kira-kira petrutoh, drok nyang jet ke murid ji. Tema orang nyang tapoh mate madup murid ji kacebre. Dan gerakan ji pi habe. Uleh nyan watena sensus teke tema Yudas, orang nibak Galilea. Sapa pengaruh ji, jai tata cit orang nyan. Setot orang nyan. Menancit orang nyan tepe mate. Dan mandum murid-murid ji kacebre. Dan jinonyo ngon kejadian laginyo, nasihat ulon nak ke. Bek ke gata pekaru atau ureng-ureng nyo. Pibiu mantong awaknyan. Sabab munyo ajaran dan gerakan jinnyah nibak manusia. Ajaran dan gerakan jinnyan temah hancu. Temah menyunyan teka jik nibak putu Allah. Gata mandum hana mau hasa gata putalu awaknyan. Dan mungkin temah ternyata bahwa gata mandumnyo talawan Allah. Nasihat Gamalielnyan jitu rimong li sidang mahkamah. Tema rasu-rasunyan jihoilom, laju jisunut. Olehnyan jitam bek sagai-sagai jisumubut le ke hai Isa. Olehnyan baru ke awaknyan jipuluh. Rasu-rasunyan laju jitinggai mahkamah agama ngon ate nyang galak sabab Allah kage anggap awaknyan wajib ke jihina sabab Isa. Dan tip-tip uro di bait Tuhan dan di rumah-rumah gob, awaknyan hana putuh-putuh jisumubut. Dan jipesampo habaget ke hai Isa, bahwa gopnyan ke Raja Puselamat yang tupu janjinyan.